إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini yang mengentaskan dari kegelapan syirik kepada Allah, dari kegelapan berbagai pelanggaran syar'i, dari kegelapan maksiat kepada Allah, dari kegelapan akhlak-akhlak yang buruk menuju cahaya yang terang, cahaya Al-Quran, cahaya yang sesuai dengan fitrah, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya akhlak-akhlak yang mulia. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah demikian terpuruk akhlak mereka, akidah mereka, manhaj mereka, dan berbagai maksiat-maksiat kepada Allah yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka yakini dan mereka ucapkan, diutuslah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah sungguh untuk menyempurnakan akhlak. Dan demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada diri engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu tidak ada lain bagi kita sebagai umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk benar-benar mencontoh dan mensuri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada makhluk Allah secara umum, kaum muslimin dan muslimat dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini telah memuji dan menyatakan dan merekomendasi bahwa pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada akhlak yang agung, akhlak yang mulia, ketunduan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa taala. dan sifat-sifat yang mulia yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada padanya, sehingga dijadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan utusan Allah yang diperintahkan kepada hamba Allah sekaligus umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencontoh akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian mulia dan luhur dan agung disebutkan oleh istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Itu akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang membaca dan mentadabbur, mempelajari kandungan Al-Quran, sungguh didapati di sana akhlak-akhlak mulia yang mencerminkan akhlak tersebut pada ketinggian dan kemuliaan derajat seorang muslim tatkala mengakhlaki Al-Quran. Demikian pula di sana diterangkan tentang buruknya akhlak, akhlak yang jelek, akhlak yang hina, yang mengantarkan seorang manusia kepada keterpurukan dan kehinaan di dunia dan di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik pun juga diterangkan di Al-Quran untuk dijauhi, ditinggalkan secara total. Oleh karena itu, dalam sekian hadis yang sahih, Rasul sebutkan betapa tinggi nilai akhlak yang mulia tersebut di sisi Allah, dalam syariat Islam, dalam kita beribadah dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat derajat mereka, orang-orang yang memiliki dan mendapati ada padanya akhlak yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Nu'aim dengan sanad yang sahih. Rasul menyatakan, innallaha karim yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlak wa yakrahu safsafaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu karim, maha mulia, maha derma, cinta akan kemuliaan dan cinta akan kedermaan, dan Allah cinta akhlak-akhlak yang mulia, yang tinggi, yang luhur, dan Allah membenci akhlak-akhlak yang hina dan rendah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, maka demikian mulia kedudukan orang yang berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang sahih, innar rajula, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudrika bi husni khuluqihi darajatas qa'im lail sha'imun nahar, bahwa seseorang itu dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia, bisa mencapai setingkat derajatnya orang yang qiyamul lail, sholat malam, dan siangnya berpuasa. Demikian tinggi nilai orang yang memiliki akhlak mulia. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang hasan, Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, paling sempurna orang-orang mukmin imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Demikian pula disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ana za'imu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitan fi alal jannah liman hasuna khuluquhu, aku jamin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah di jannah paling tinggi bagi orang yang akhlaknya mulia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian tinggi derajatnya kedudukan seorang yang berakhlak mulia di dunia terlebih di akhirat kelak, sehingga dijamin rumah yang tinggi di jannah bagi yang akhlaknya mulia. Demikian pula Al-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabbul ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba-hamba Allah yang paling Allah cinta dari kalangan hambanya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sekian hadis tadi dan ayat tadi menunjukkan bagi kita bahwa betapa tinggi nilai keutamaan kemuliaan seorang muslim yang berakhlak mulia, akhlak yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kejujuran dalam dia hidup sebagai hamba Allah, kejujuran dia kepada Allah, kejujuran dia kepada Rasulnya dalam menerapkan sunnahnya, kejujuran dia sesama makhluknya, kejujuran dia ketika bermuamalah, berinteraksi dengan sesama makhluk Allah, sesama kaum muslimin atau yang lainnya. Karena itu Allah perintah agar kita memiliki akhlak yang jujur, agar kita bergaul dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shodiqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian hendaklah bersama, bermajlis, duduk, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam segala kondisi dan keadaannya. Hadirin rahiman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sebaliknya kerendahan, kehinaan dan keterpurukan bagi mereka yang tidak jujur. Tidak jujur kepada Allah, memanipulasi Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dipahami dan diterapkan dengan hawa nafsunya. Melencengkan mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung hawa nafsunya, dan tidak jujur dalam mengemban amanah wal iyadzu billah, dalam berbicara dusta, bersaksi dusta wal iyadzu billah, itu termasuk dosa besar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya tentang dosa-dosa besar, maukah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan dosa yang paling besar dari dosa besar. Tentu sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, syirik kepada Allah, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasul bersandar sembari menyatakan, ala wa qawla zur, ala wa syahadata zur. Ketahuilah, di antara dosa besar adalah qawla zur, ucapan zur, wa syahadata zur, persaksian zur. Apa itu zur? Al-kadzib wal batil, kedustaan dan kebatilan yang dia ucapkan, kedustaan dan kebatilan yang dia persaksikan. Na'udzubillah min dalik. Al-kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar wal iyadzubillah. Rasul menyatakan bahwa kedustaan itu akan menyeret dia kepada neraka, kepada dosa, dan dosa-dosa itu akan menyeret kepada neraka wal iyadzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, kata beliau yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqah. Sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian dan paling aku cintai, kata Rasul, nanti di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya, yang paling dicintai oleh Rasulullah, paling dekat majlisnya nanti di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin rahimah wa rahimakumullah, demikian pun disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih, ma min syai'in fil mizan afdalu min husnul khuluq, tidak ada sesuatu yang jauh lebih memberatkan timbangan amalan baik nanti di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Oleh karena itu hadirin rahimah wa rahimakumullah, mari kita semua berupaya untuk mensuri tauladani akhlak Rasul dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kita akan mendapati ilmu yang banyak, yang besar, yang manfaat, dan di situ ada akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hidup ini, kita harus berusaha mencari kiat-kiat agar kita berakhlak mulia. Di antaranya adalah mencari sahabat yang baik, mencari teman yang baik, orang-orang yang soleh. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf sangat memperhatikan pergaulan dan persahabatan, baik untuk mereka sendiri maupun untuk anak-anaknya. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, wa idza khalatta fa khaliq husnal adab fa innahu la yad'u ila khair. Kata beliau, kalau kalian bergaul, bersahabat, berteman, cari teman yang adabnya baik, cari yang akhlaknya baik, manhajnya ahlus sunnah, akidahnya ahlus sunnah, akhlaknya ahlus sunnah. Cari yang demikian, yang bertakwa kepada Allah, yang soleh. Karena dia ini tidak akan mengajak kecuali pada kebaikan. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Teman yang buruk, yang akhlaknya rusak, akhlaknya jahat, akhlaknya jelek, tidak akan mengajak kecuali pada keterpurukan, kerendahan dan kehinaan, wal'iyadu billah. Demikian para ulama salaf perhatiannya luar biasa. Al-Asma'i rahimahullah, beliau menceritakan tatkala kakeknya mau meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya. Ketika kakeknya Al-Asma'i rahimahullah mau meninggal, dikumpulkan anak-anaknya dan diberi nasihat, diberi tausiah, diberi wejangan oleh beliau untuk anak-anaknya. Ya bunai, kata beliau, ashirun nas mu'asyaratan in ghibtum alaihim hanu alaikum wa in muttum bakaw alaikum. Wahai anak-anakku, hendaklah engkau bergaul, engkau berteman, engkau berinteraksi, engkau bermuamalah dengan orang lain, bermuamalahlah, berinteraksilah, bergaullah, pergaulan-pergaulan yang mulia, yang mencerminkan akhlak karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa in ghibtum alaihim hanu ilaikum. Kalau kalian, wahai anak-anakku, tidak di sisi mereka, kalau mereka tidak di sisi kalian, mereka tidak ada di depan kalian, mereka rindu kepada kalian, mereka rindu akan nasihat kalian, mereka rindu akan akhlak mulia kalian, mereka rindu akan muamalah kalian, mereka rindu akan persahabatan kalian. Kalau kalian meninggal, wahai anakku, mereka nangis, mereka sedih bahwa temanku telah meninggal, yang selalu memberikan nasihat kepadaku, yang selalu memberikan contoh yang baik kepadaku, yang selalu sabar di atas ilmu, di atas amal soleh, yang selalu memberikan faedah kepadaku, telah meninggal. Nangis karena akhlak yang mulia. Oleh karena itu, para ulama, para hukama, mereka menjelaskan afdalu ma yuwarithul aba al abna'a, sesungguhnya paling afdol, paling mulia warisan yang diwariskan orang-orang tua kepada anak-anaknya adalah Asanaul Hasan wa adabun dafi wa ikhwanus solihun, bukan harta benda, bukan kekayaan duniawi, bukan kemewahan hidup itu warisan yang terbaik, bukan. Tapi warisan orang tua kepada anak yang terbaik adalah Asanaul Hasan. Dia hidup mengukir sejarah baik, hidup mengukir sejarah mulia, akhlaknya yang mulia ketika dia hidup, akhlaknya yang karim ketika dia hidup sebagai hamba Allah, agamanya baik, ahlus sunnah, ilmunya, amalannya ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Dia mengukir sejarah baik, Sanaul Hasan. Kita lihat bagaimana para a'immah, para sahabat Nabi SAW, ulama generasi yang datang setelah mereka selalu menyebutkan radhiyallahu anhum, dipuji, didoakan kebaikan para tabi'in, tabi'in tabi'in, semua didoakan oleh generasi berikutnya radhiyallahu anhum atau rahimahumullah. Kenapa demikian? Karena mereka telah mengukir sejarah baik ketika hidupnya, ilmunya, amalannya, tawadhu'nya, akhlaknya, dan kebaikan-kebaikan yang disuguhkan kepada umat sehingga dikenang oleh generasi berikutnya dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk mereka. Demikian pula para a'immah, para masyayikh di zaman sekarang, Syekh Muqbil, Syekh Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimin, dan masyayikh yang lain, semua pada menyatakan generasi berikutnya rahimahumullah, karena mereka telah mengukir sejarah mulia di dunia ini dengan tetesan tintanya, dengan ilmunya, dengan nasihatnya, dengan fatwa-fatwanya, dengan adabnya, dengan akhlaknya yang mulia, dan manhajnya yang lurus, yang sahih, yang hak. Demikian pula yang masih hidup, semua mendoakan hafizahumullah, Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid hafizahullah. Demikian mereka disaksikan oleh yang sudah meninggal ketika itu dan yang masih hidup sekarang tentang istiqomahnya, ilmunya, akhlaknya, tawadhu'nya, dan kebaikan-kebaikan fatwa-fatwanya yang kita rasakan di zaman sekarang ini. Itu warisan terbaik untuk anaknya, sehingga anak-anak kita dididik untuk mencontoh mereka salafun saleh, keilmuannya, manhajnya, agamanya, akidahnya, akhlaknya, semua kebaikan kita contoh mereka. Wal adabun nafi, warisan terbaik berikutnya dari orang tua untuk anaknya adalah adabun nafi, akhlak yang bermanfaat, akhlak yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, akhlak yang bisa dirasakan oleh orang tuanya, akhlak yang dirasakan oleh ummah, karena kebaikan akhlaknya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ikhwanus solihun, dipilihkan untuk anak-anaknya saudara, sahabat, teman, orang-orang yang soleh, bukan dibiarkan, bukan tidak peduli, na'udzubillah min dzalik, dicarikan teman-teman yang soleh, itu warisan terbaik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi hidayah dan taufik kepada kita semua, agar kita betul-betul hidup ini di atas garis yang lurus, di atas siratul mustaqim, dan berakhlak sebagaimana yang Rasul contohkan kepada kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Aku lu matasmaun tsumma astaghfirullahi lakum wa li sa'iril muslimina wal mu'minin min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.